Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang kedua ini menampilkan Harry sebagai Galung Wesi, M. Abus sebagai Prabu Purbaya, dibantu oleh Suryadin dan Tato, pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya, Cempaka dan Panglima Galung Wesi memimpin prajurit Karang Sedana dan Kencana Wungu menggali gua karang untuk mengeluarkan Jaga Para Mudita dan Kayan Manggala serta orang-orang yang terkurung di dalam gua karang. Hari itu, hari kedua mereka menggali gua karang. Pagi itu saat mentari baru saja mengeluarkan biasnya yang cemerlang, orang-orang Karang Sedana dan Kencana Wungu sudah mandi keringat. Namun mereka semua bekerja seperti tanpa mengenal lelah. Prabu Purbaya, Cempaka, Galung Wesi terus menggali. Hati-hati, jangan sampai tanah dan batu-batu besar itu longsor dan menimbun diri kalian. Hei, kalian berdua, kemari. Bantu aku memindahkan batu ini. Ayo. Kedua prajurit yang dipanggil oleh Galung Wesi itu dengan tergesa-gesa menghampiri panglimanya. Lalu tanpa banyak bicara, mereka membantu menggeser batu besar yang menutupi permukaan tanah untuk digali. Setelah batu besar itu tergeser, maka Galung Wesi memanggil lagi beberapa orang prajurit lainnya. Mereka semua mulai menggali lagi. Tanpa terasa hari kedua berlalu. Saat malam turun, mereka semua kembali istirahat. Bagaimana kawan? Apakah menurut pemikiranmu kita akan berhasil menggali gua karang ini? Iya, kita berhasil. Tapi akan memakan waktu yang cukup lama. Paling tidak selama 1 bulan kita akan berada di sini. 1 bulan? Iya. Iya. Waktu yang cukup panjang dan melelahkan. Dan kita tidak akan menemukan apa-apa yang lain di sini selain menggali dan terus menggali. Kau menyesal ikut kemari? Entahlah. Aku tidak bisa menjawabnya. Tapi terus terang, di sini keadaannya begitu membosankan. Bayangkan, malam begini kita istirahat. Lalu saat ayam jantan bangun, kita pun harus menyertainya. Ayam jantan berkokok, sedangkan kita mencangkul dan menggali tanah serta bebatuan. Iya, aku mengerti perasaanmu. Tapi hati-hatilah dalam menuturkan semuanya. Karena kalau Tuanku Panglima Galung Wesi mendengarnya, kau bisa mendapat hukuman. Kita ini prajurit kecil, prajurit bawahan. Kita tidak bisa menolak perintah atasan begitu saja. Karena semuanya sudah termasuk ke dalam sumpah kita saat akan menjadi prajurit. Iya, aku mengerti. Oh iya, malam ini adalah malam kedua kita tidur di daerah gua karang ini. Dan malam ini Sama seperti malam kemarin, sepi dan dingin. Aku jadi teringat pada istri dan anak-anakku. Tentu mereka juga kesepian di rumah. Kau terlalu perasa, teman. Seharusnya di saat seperti ini kau tidak usah mengingat mereka. Bagimu saat ini adalah istirahat dengan baik, agar besok kau bisa bekerja dengan baik, tidak sakit-sakitan. Lalu nanti pulang dari sini dalam keadaan sehat, sehingga saat berkumpul dengan keluargamu, kau dalam keadaan sehat. Sudahlah, ayo kita tidur. Teman-teman kita semuanya sudah pada tidur. Aku belum mengantuk. Entah mengapa, malam ini rasanya aku ingin sekali menikmati sinar bulan yang redup itu. Kau seperti seorang penyair saja, teman. Keinginanmu yang aneh-aneh saja. Seharusnya kau masuk istana tidak menjadi seorang prajurit, tapi jadi seorang sastrawan istana. Prajurit harus berjiwa keras dan berani, serta gagah. Tidak suka hanyut oleh rasa sepi dan perasaan sendiri. Prajurit harus selalu bermain dengan pedang dan ilmu silat, serta ilmu keprajuritan. Bukan bermain dengan kata-kata dan perasaan. Kau agaknya salah langkah, teman. Kau yang salah, teman. Tidak selamanya para prajurit itu harus bersikap keras. Dan tidak selamanya prajurit itu hanya pintar memainkan pedang dan ilmu perang. Kadangkala, di dunia ini banyak sekali keanehan dan kejanggalan. Tidak selamanya pedang dan kematian itu mengakhiri sebuah masalah. Pada zaman kini, kadang-kadang kata-kata lebih berguna dari sambaran pedang. Kau semakin jauh, sobat. Sudahlah. Ayo kita tidur. Aku tidak mau kau semakin hanyut ke dalam alam perasaanmu, sehingga besok kau melakukan kesalahan dalam bekerja. Ayo, sudahlah. Tidur kita. Tidurlah kau sendiri. Aku nanti saja. Rasanya sayang sekali kalau malam sepi ini dihabiskan hanya untuk tidur. Kau ini memang aneh. Tadi kau merasa tidak kerasan dan tidak betah di sini karena sepi dan terasing dari tempat yang ramai. Kau katakan di sini hanya bekerja, menggali, dan terus menggali. Tapi sekarang kau tiba-tiba merasa sayang untuk melewatkan malam yang sepi ini. Kau memang telah terpengaruh oleh jiwamu. Sudahlah, ayo tidur. Mungkin kelak kau akan dapat bermimpi indah, bertemu dengan keluargamu. Tidurlah kau duluan. Aku mau duduk dulu di sini. Lalu prajurit itu memalingkan wajahnya. Ia menatap dataran gua karang yang ditelan kegelapan di depannya, sedangkan temannya hanya geleng-geleng kepala. Kemudian menjatuhkan dirinya. Tak lama terdengar dia mendengkur tidur. Dasar tukang tidur. Baru saja tergeletak, sudah mendengkur. Istriku, malam ini kau kembali tidur sendiri. Semoga saja kau tabah menjadi istri seorang prajurit seperti aku ini. Semoga kau bisa menjaga putri kita. Aku percayakan dia padamu untuk merawatnya. Aku yakin kau bisa mendidiknya untuk menjadi seorang anak yang baik, anak yang berbakti pada kerajaan dan tanah airnya. Oh, prajurit Seta, kau belum tidur? Oh, Tuanku Panglima Galung Wesi. Maafkan Tuanku, hamba tidak tahu kedatangan Tuanku. Kenapa kau melamun menatap bulan itu, prajurit Seta? Apakah kau teringat pada anak dan istrimu? Iya, Tuanku. Dan hamba memang selalu begitu kalau jauh dari mereka. Hamba selalu merasa sepi dan asing sendiri. Apakah Tuanku juga pernah merasakan hal seperti itu? Iya, itu dulu. Dulu aku sering merasakan hal yang sama seperti yang kau rasakan saat ini. Tapi sekarang agaknya aku telah pasrah pada semuanya. Aku pasrah pada perjalanan hidup yang diatur oleh Sang Dewata. Karena semakin kuat kita ingat pada keluarga kita, maka semakin kuat kita ditekan dan dibelenggu oleh perasaan rindu dan sedih. Aku yakin, suatu saat nanti, kau pun bisa seperti aku, pasrah pada kehendak alam dan kehidupan ini. Hamba tidak sedih, Tuanku. Hamba hanya merasa sepi. Hampir tidak ada bedanya, prajurit. Sedih dan sepi bersumber pada tempat yang sama, yaitu hati dan perasaan. Sedih timbul karena tekanan hati yang sepi. Sedangkan kesepian itu sendiri berpangkal dari getaran perasaan kita yang selalu ingin memiliki dan dimanja. Sedangkan kesedihan timbul dari rasa takut dan kecemasan. Tapi kalau kita sadari semuanya, itu tidak ada apa-apanya. Nah, kurasa kau sebagai seorang prajurit yang punya pikiran dan pandangan yang cukup luas, kau pasti bisa mencernanya. Aku tahu siapa dirimu, karena kau adalah prajuritku, dan aku selalu memperhatikan setiap prajurit-prajuritku. Terima kasih, tuanku. Tapi untuk saat ini, agaknya hamba masih begitu sulit untuk melakukan hal seperti yang tuanku lakukan. Tapi hamba akan berusaha. Iya, kau memang harus berusaha. Karena bukan ini saja tugas untukmu. Masih banyak tugas-tugas yang lain. Tugas yang mungkin akan membawamu berpuluh-puluh purnama meninggalkan keluargamu. Dan kalau kau terus seperti ini, maka jiwamu akan rusak oleh perasaanmu sendiri. Nah, tidurlah prajurit Seta. Besok masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Kita berpacu dengan waktu dan kehidupan Tuan Putri Jaga Para Mudita. Baiklah, tuanku. Oh ya, apakah tuanku belum tidur? Belum. Aku akan berkeliling dulu. Aku harus memeriksa semua keadaan di sekitar tempat ini. Sebagai panglima tertinggi di sini, aku ditunjuk oleh tuanku Prabu Purbaya untuk mengatur dan mengawasi semua prajurit yang ada di sini. Kalau Paman Pandu Permana datang kemari, mungkin tugasku akan ringan. Nah, sekarang aku pergi dulu. Kau tidurlah. Gunakan malam ini untuk beristirahat. Baiklah, tuanku Panglima. Panglima Galungwesi segera meninggalkan prajuritnya. Ia kembali menuju ke tenda-tenda lain yang ditiduri oleh para prajuritnya. Sedangkan prajurit Seta kembali merenung, menatap rembulan yang redup tertutup awan. Sementara itu jauh dari Gua Karang, yaitu di kaki Gunung Burangrang, tampak seorang laki-laki gagah yang juga menatap bulan redup itu. Dia adalah Prabu Purbaya. Bulan redup, cahayanya tidak seindah yang biasa aku lihat dari keraton Karang Sedana. Apakah alam juga turut bersedih? Ya, sudah dua hari aku mengerahkan pasukan Karang Sedana dan Kencana Wungu untuk menggali mulut gua karang itu. Tapi belum juga menampakkan tanda-tanda akan adanya jalan masuk ke dalam. Oh, Dewata Agung, apakah aku harus kehilangan putriku? Tidak, itu tidak mungkin. Rasanya terlalu berat untuk menerima semua kenyataan ini. Kasihan Dinda Cempaka. Dia kelihatan lelah dan sedih sekali. Tadi saat aku tinggalkan, dia tertidur pulas. Ada raut duka di wajahnya. Prabu Purbaya kembali menatap langit. Ada awan tipis berarak ke barat, melintasi bulan yang redup. Saat itu dari jauh di kaki Gunung Burangrang sebelah selatan, terdengar cerit serigala. Suara lolongnya yang panjang mendirikan bulu kuduk. Prabu Purbaya mengalihkan pandangannya. Ia merasakan pekikan serigala itu seperti pertanda adanya kejadian yang amat mengerikan di sekitar Gunung Burangrang. Perlahan, laki-laki perkasa penguasa tanah Pasundan itu bangkit. Matanya jalang menatap keremangan malam. Oh, serigala itu kembali melolong. Kemarin malam juga dia melolong seperti ini. Apakah ini sebuah pertanda akan adanya kejadian yang amat mengerikan? Binatang itu biasanya mencium bau darah kematian. Serigala hutan, binatang yang mempunyai perasaan yang amat peka. Binatang itu tidak ubahnya seperti iblis yang amat menakutkan. Sebaiknya, aku kembali saja ke tempat Dinda Cempaka tidur. Aku khawatir akan terjadi apa-apa di sana. bukankah? Ada yang melintasi lembah itu. Siapa dia? Gerakannya cepat sekali. Sebaiknya ku ikuti. Prabu Purbaya segera melesat menyusul bayangan yang melintas di lembah di bawah dia berdiri. Sebentar saja, bayangan Purbaya telah hilang di telan kegelapan malam. Orang itu gerakannya cepat sekali. Aku yakin dia pastilah memiliki ilmu peringan tubuh dan ilmu lari yang tinggi. Kalau tidak, terlalu mustahil aku bisa kehilangan jejak seperti ini. Apakah tidak mungkin dia menuju ke gua karang? Sebaiknya aku ke sana. Itu dia, setan alas. Dia berada di atasku. Dia berdiri tidak jauh dari tempat di mana aku duduk tadi. Agaknya dia sengaja melakukan itu. Dia sepertinya memandang kemari, lalu memandang ke arah gua karang. Sebaiknya aku naik ke atas. Akan kulihat siapa sebenarnya orang itu. Kembali Prabu Purbaya melesat naik. Dua kali tubuhnya berputar di udara, lalu hinggap dengan ringan di atas sebuah batu di tebing Gunung Burangrang. Tapi di saat ia menatap ke atas, sosok tubuh yang berdiri itu kembali melesat pergi menuju ke arah utara. Prabu Purbaya tidak mau kehilangan jejak untuk kedua kalinya. Ia kembali melesat. Begitu tiba di atas, ia langsung memburu ke arah perginya orang misterius itu. Tapi kembali ia kehilangan jejak. Dia akan mengajakku bermain-main. Dia belum tahu siapa Purbaya. Baiklah, kalau kau ingin bermain-main denganku, aku akan melayanimu. Kau akan kutarik dengan kekuatanku. Aku yakin, kalau tidak ada penghalang, kau tidak akan bisa lepas dariku. Prabu Purbaya segera duduk bersila. Kedua tangannya diputar sejenak, lalu ditempelkan ke depan dada. Namun pada saat yang bersamaan, telinganya mendengar sesuatu yang mencurigakan di kaki Gunung Burangrang sebelah utara. Prabu Purbaya menarik nafas dalam-dalam. Ia memicingkan matanya. Indra pendengarannya diarahkan ke arah utara. Hei, ada suara ribut-ribut di sebelah sana. Sebaiknya aku ke sana. Mungkin saja orang itu tadi yang membuat kekacauan. Aku yakin suara itu pastilah berasal dari desa kecil di bawah kaki Gunung Burangrang ini. Iya, aku harus ke sana. Penduduk desa itu juga adalah rakyat Karang Sedana. Itu dia. Orang yang tadi muncul lagi. Dia juga menuju ke sana. Tapi tadi, aku jelas-jelas melihat dia melesat ke sana. Tapi rupanya dia masih berada di sekitar sini. Aku harus berhati-hati. Dia pasti mengintai diriku. Dia turun ke bawah. Aku juga harus ke sana. Mungkin di desa sana aku akan menjumpainya. Dia sengaja memperlambat larinya. Kurasa dia tahu kalau aku juga memperlambat lariku. Sebenarnya kalau aku mau, aku bisa memburunya. Tapi biar saja. Biar saja dia terus turun ke bawah sana. Aku ingin melihat apa yang akan diperbuatnya. Dia melesat ke sebelah sana. Hei, Kisanak! Berhentilah! Aku yakin kau bukanlah sebangsa orang yang pengecut. Berhentilah! Marilah kita berkenalan! Teriakan Prabu Purbaya yang pelan namun menggetarkan suasana malam itu hanya membuat laki-laki di depannya yang hendak turun ke lereng gunung berhenti. Sejenak, ia menoleh, lalu melesat lagi. Kisanak, aku tahu kau pasti sudah mengenalku. Nah, berhentilah! Orang ngajar, dia sengaja mempermainkan aku. Dia mempermainkan aku. Awas, kalau dapat kubekuk, kau akan kupaksa untuk menerangkan dirimu. Dan siapa orang yang menyuruhmu, akan kau kejar terus. Prabu Purbaya mengerahkan ilmunya. Tubuhnya melesat bagaikan bayangan anak panah. Tubuh itu terus berlari, memburu orang misterius di depannya. Tapi agaknya orang yang dikejarnya itu telah begitu paham dengan liku-liku daerah Gunung Burangrang. dibantu dengan kegelapan malam, membuat Prabu Purbaya kembali kehilangan jejak. Sementara itu suara gaduh di desa kaki Gunung Burangrang semakin jelas terdengar. Nah, saudara pendengar, siapakah orang yang mempermainkan Prabu Purbaya itu? Lalu berhasilkah Prabu Purbaya menangkapnya? Dan apa pula yang terjadi di sebuah desa di kaki Gunung Burangrang itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.